Dari tuan rumahnya. Dari tuan rumahnya, ya. Kasih ya. Tak sampai. Oke. Okay. Loh, kok mirip Cak Nopi nih? Sangka Madura semuanya, tepuk-tepuknya buat Adela dong. Tepuk tangannya buat Mas Juba di sini mana dulu? Buat Mbak Ratinku sayang. Kamu kok lama sih datangnya? Kamu nungguin aku. Aku nungguin. Tersampaikan sementara di kau milik orang. Aku Aku